بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده Dari Maimunah, putrinya Al-Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Maimunah berkata, saya meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi junub. Fa'akfa'a, fa'akfa'a ay amala al-ina'a liyansiba minhul ma. Fa'akfa'a artinya beliau Rasulullah SAW menyondongkan, memiringkan bejana untuk menuangkan air. Dan memiringkan bejananya dengan tangan kanan ke arah tangan kiri. Nah, marataini au salasan, dua kali atau tiga kali. Summa ghasala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ardi, kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Awil haiti, atau ke tembok. Marrataini, dua kali. Mulai besok diperhatikan siapa anak-anak yang keluar pas membaca kitab. Abah harus menambihnya. Para abah, tandai ini pulang. Nah, kemudian lapor ke orang tuanya, dulu dinasehati, diingatkan, ditanya, apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Apa kebutuhannya? Nah, baik. Thumma tamadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur. Setelah menggosokkan tangannya ke tanah atau ke dinding, dua kali beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan beliau menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Istinsyaq. Waghassala wajahu, kemudian membasuh wajahnya. Wadhira'aihi, dan membasuh kedua lengannya. Tangannya. Thumma afadha ala rasihi al-ma'a, kemudian beliau mengguyurkan air ke bagian kepalanya. Thumma ghasala jasadahu, Kemudian beliau membasuh wajah ke badannya, mengguyurkan badannya. Summa tanaha, kemudian beliau berpindah tempat dari tempat mandi ke tempat lain. Naam. Fa ghassala rijlaihi, kemudian beliau baru membasuh kedua kakinya. Karena kaki tadi belum terbasuh. Fa ataituhu bihirqatin, kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa secarik kain. Kalau sekarang handuk. Nah, kain. Falam yuridha, namun Rasulullah SAW tidak menginginkannya, tidak diambil. Faja'ala yanfudu al-ma'a biyadihi, kemudian beliau mengibaskan air di badannya dengan tangan, menggunakan tangannya. Nah, ya, begitu. Ini barakallahu fikum salah satu kaifiyah tata cara mandi yang disebutkan oleh Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah. Bisa kita lihat terjadi perbedaan antara tata cara mandi junub dalam hadis Aisyah dengan tata cara mandi junub dalam hadis Maimunah. Sebagai bentuk barakallahu fikum tausiah keluasan bagi umatnya Rasulullah SAW, mana saja dipakai daripada salah satu daripada cara ini, silakan. Faqad asaba sunnah, telah mendapatkan sunnah. Barakallahu fikum. Berarti cuman barakallahu fikum memang berbeda ketika di rumahnya Aisyah dan di rumahnya Maimunah, yang disaksikan oleh Aisyah dan disaksikan oleh Maimunah. Semuanya apa? Ada dua bentuk ini termasuk tata cara kaifiyah mandi junub barakallahu fikum. Ar-rawi, kemudian rawinya dari hadis ini. Coba perhatikan. Sebelum kita membaca biografi rawinya itu Maimunah, coba perhatikan barakallahu fikum istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan air untuk mandi junub. Sediakan. Barakallahu fikum. Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Memang demikian barakallahu fikum, istri wanita dipersediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya berbagai bentuk amalan kebaikan bersama suaminya. Nah, jangan disia-siakan barakallahu fikum. Suami di dalam rumah tangga adalah sayyid, sebagai tuan. Nah, barakallahu fikum. Ini Allah yang mengangkat suami sebagai tuan dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin, sebagai tuan. Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Nah, Imratul Aziz ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, maka Nabi Yusuf dengan Imratul Aziz, dengan istrinya raja tersebut, Alfaya, menemui sayyidaha, tuannya, di depan pintu. Jadi suami itu tuan. Fa alfaya sayyidaha ladal bab. Nah, Rasulullah menyebutkan juga dalam hadis. Nah, dengan kalimat innahunna awanin indakum, sesungguhnya istri-istri itu awan. Awan itu jama dari aniyah. Aniyah itu tawanan. Sebagai tawanan istri itu bagi suami. Ini barakallahu fikum semuanya mengingatkan kepada para kaum Hawa bahwasanya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebaikan dalam kehidupan bersama suami dalam rumah tangga. Nah, yang harus diperhatikan, yang harus dijalani kalau memang mencintai dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebaikan. Berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Anak 6, ya mungkin banyak anak, kamu 1, 2, 3 atau seterusnya, tetapi tetap bahwasanya hak daripada suami lebih besar daripada hak anaknya. Barakallahu fikum. Kalau bisa menjama dan menggabungkan antara kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada suami, nah, maka itulah yang seharusnya dilaksanakan. Nah, jangan sampai barakallahu fikum istri bersikap seperti barakallahu fikum penguasa di dalam rumah tangga. Istri jangan sampai barakallahu fikum lupa dia telah berada di bawah kepemimpinan yang kepemimpinan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betapa bagusnya barakallahu fikum kalau hal ini senantiasa diingat oleh para wanita untuk melemahkan kecongkakan, kesombongan, keangkuhan yang ada pada masing-masing manusia. Wanita barakallahu fikum banyak memahami ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya rijal laki-laki itu pemimpin bagi kaum laki-laki, bagi para wanita. Tapi prakteknya kadang lupa barakallahu fikum. Berkata, berbicara, bersikap kepada pemimpin seperti terbalik barakallahu fikum. Nah, padahal itu merupakan kekurangan dan dosa yang harus diperbaiki dan harus diakhiri barakallahu fikum. Taruhlah satu kali, dua kali jatuh, maka seterusnya barakallahu fikum harus dia ingat selalu. Ketika dia merasa, oh iya saya ini adalah sebagai tawanan, saya ini sebagai budak di sisi suami, kita ini sebagai rakyat di sisi suami, satu kali dua kali sudahi barakallahu fikum, jangan terulang lagi. La yaldagul mu'minu fi juhrin wahidin maratain. Jangan seorang yang beriman itu jatuh dan disengat oleh kalajengking dalam satu lubang dua kali. Cukup satu kali sudah terjatuh, dan jangan mencoba lagi jatuh ke dalam lubang tersebut. Itu sikap 6 orang yang beruntung. Sikap 6 orang yang barakallahu fikum bahagia dan selamat barakallahu fikum. Nah, semuanya ini barakallahu fikum dari hadis-hadis. Dan kalau kita teliti, semuanya barakallahu fikum mengandung keberkahan, mengandung 6 kebaikan-kebaikan barakallahu fikum kalau kita benar-benar barakallahu fikum meneliti dan mengkajinya barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya lima yuhibbuhu wa yardah. Nah. Kemudian kalimat kedua, coba meletakkan air untuk mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu bikhirqatin. Setelah tahu Rasulullah SAW selesai dari mandinya, saya bawakan kepada Rasulullah SAW kain untuk mengelap badannya. Diperhatikan, berarti ditunggu. Ditahu selesainya Rasulullah SAW mandi. Iya, barakallahu fikum. Diperhatikan, barakallahu fikum. Ini semuanya barakallahu fikum. Dan teladan bagi wanita muslimah barakallahu fikum yang mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu barakallahu fikum. Jadi betapa banyak kalau kita peduli barakallahu fikum dari contoh dan teladan daripada istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pantaslah Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan wa nisaan, baik dari kalangan laki-lakinya ataupun enam dari kalangan para wanitanya. Baik, kita baca sedikit rawinya, enam, setelah itu selesai. Ar-rawi, rawi dalam hadis ini adalah Maimunah bintul Harith bin Hazan al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Wa ukhtuha Lubabatul Kubra. Saudari daripada Maimunah adalah Lubabah Al-Kubra. Berarti punya saudara Maimunah, dan punya saudara yang bernama Lubabah Al-Kubra. Siapa Lubabah Al-Kubra ini? Ada enam. Ummul Fadl wa Abdullah ibnail Abbas radhiyallahu anhum. Lubabah ini ibunya Al-Fadl dan ibunya Abdullah bin Abbas. Anaknya Al-Abbas. Kedua ini Fadl dan Abdullah, anaknya Al-Abbas. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah. Di malam hari Rasulullah SAW bangun, kemudian nah, barakallahu fikum, ibu Abdullah bin Abbas ikut bangun dan sholat, barakallahu fikum, di samping kirinya, kemudian dipindah ke samping kanannya. Nah, ya, bitu, kuntu abitu, nam inda maimu, inda khalati Maimunah. Wa ukhtuha asaniyah, dan Maimunah juga punya saudari yang kedua selain Lubabah Al-Kubra adalah Lubabah As-Sughra. Lubabah As-Sughra, sama-sama namanya Lubabah As-Sughra. Ummu Khalid ibn al-Walid, Ummuna. Lubabah Sugra adalah ibunya Khalid bin al-Walid. Nah, tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah sanata sab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah tahun ke-7. Hina kamara umratal qadiyah, ketika umrah qada, umratul qada. Wa bana biha fi sarafin. Beliau membangun rumah tangga dengan Maimunah di tempat yang bernama Saraf. Maudiun baina Makkah wal Madinah, suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Ba'da mauti zawjiha Abi Raham ibni Abdul Uzza. Setelah meninggal suaminya Abi Raham ibni Abdul Uzza. Wahia akhiru man tazawajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah adalah wanita yang terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri terakhir. Nah, istri pertama Khadijah. Nah, radhiyallahu anha. Tuwfiyat bi sarafin sanata 51. Maimunah meninggal di Saraf, dari tempat-tempat menikahnya. Sanata 51, tahun 51. Barakallahu fikum. Ini Maimunah bintul Harith, barakallahu fikum, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.